إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla kerana segala nikmat yang kita terima, yang kita rasakan semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Taala semata-mata. Dan alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita hamba-Nya yang bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Taala sehingga ditambahkan lagi nikmat-nikmat itu dan disempurnakannya. Dan alhamdulillah, pada hari ini kita sambung pembahasan kita membaca hadis-hadis di dalam kitab Riyadhus Salihin, di mana kita telah sampai kepada bab yang ketiga, iaitu bab as-sabr. Dan telah kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang dibawa oleh pengarang kita Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan sabar. Dan telah kita tafsirkan ayat yang pertama daripada ayat-ayat tersebut, iaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wa attaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Telah kita bahaskan pada pertemuan yang lepas bahawa ayat ini umum memerintahkan orang-orang yang beriman. Allah SWT memanggil mereka dengan sifat iman, menunjukkan bahawa itulah sifat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menandakan bahawa apa juga perintah yang disampaikan selepas ini kepada orang yang sifatnya beriman ini ataupun larangan, tidak lain tidak bukan akan menambahkan lagi sifat itu kepada mereka. Yakni kalau mereka dipanggil dengan sifat wahai orang-orang yang beriman, kemudian diperintahkan selepas itu contohnya dalam ayat ini, bersabarlah, artinya dengan bersabar dan memperbanyakkan sabar dan menyempurnakan kesabaran, mereka akan menyampaikan mereka akan sampai kepada tahap kesempurnaan di dalam keimanan. Dan kalau kurang mereka di dalam perintah tersebut, dalam bersabar tersebut, kuranglah iman mereka. Kalau tidak ada sabar, tidak ada iman. Baik, dan begitu juga kuatkanlah kesabaran kamu, wasabiru. Dan telah dikatakan bahawa kuatkan kesabaran ini lebih maknanya daripada sabar sahaja, kerana sabiru artinya seolah-olah di hadapan kita tu ada objek yang menyuruh ataupun meminta kita untuk bersabar. Jadi seolah-olah ada orang yang menyakiti kita, ataupun seperti bagaimana yang zahir daripada ayat ini, kita sedang dalam perjuangan, dalam jihad, maka disuruh kita sabiru, yang ini menambahkan kesabaran menghadapi perkara di hadapan kita. Dan warabitu, rabitu hendaklah bersiap siaga. Yakni bagaimana kita katakan antara tafsirnya zahir daripada ayat ini, iaitu kita berada di perbatasan negara Islam, di mana kita berjaga-jaga menghadapi kalau-kalau ada musuh Islam datang daripada luar ingin masuk ke dalam negara Islam. Jadi itu tidak syak, perlu kepada kesabaran yang amat tinggi. Walau bagaimanapun, ulama' tafsir telah mengatakan bahawa ayat ini tidak semestinya berkaitan dengan satu ibadat saja, bersabar dan menguatkan kesabaran, berjaga-jaga dalam perjuangan, dalam jihad semata-mata. Tetapi dia bersifat umum, iaitu dalam apa juga amal ibadat. Hendaklah kita bersabar, kuatkan kesabaran kita, dan kita sentiasa ada melakukan ar-ribab. Ar-rab itu yakni berjaga-jaga, kata ulama lebih umum, dia beristakat di hadapan ataupun di garisan perbatasan negeri, tetapi ia juga bermakna sentiasa berjaga-jaga mengikat antara satu ibadat dan disambungkan dengan ibadat yang lain. Dan dalilnya telah disebutkan, wantizarus salati ila salati fadhalikumur ribab, fadhalikumur ribab, dan menunggu yakni antara solat kepada solat yang lagi satu, itu adalah ar-ribat, yakni bersiap siaga. Dan ini bukan hanya solat di masjid saja, tapi juga ibadah-ibadah lain. Sentiasa kita sambungkan dengan ibadah-ibadah lain yang disyariatkan. Kemudian firman Allah SWT yang berikutnya, dan sungguh akan kami berikan cubaan kepada kamu, wala nabluwannakum bisyai'in, dari sedikit ketakutan, dari sesuatu daripada ketakutan, bisyai'in minal khauf. Allah SWT tak mengatakan Allah akan mencuba kita, menguji kita dengan menimpakan kita ketakutan keseluruhannya, tapi dengan sedikit daripada ketakutan. Sebab kalau kita ditimpa dengan ketakutan yang keseluruhannya, kita tidak akan dapat bersabar. Dan antara fitnah yang ataupun ujian yang amat berat yang boleh menimpa seseorang itu bila dia dalam ketakutan. Kalau kita lihat ayat ini, ia dimulai dengan perkara yang lebih berat dahulu, kemudian yang di bawahnya. Jadi ketakutan dan kelaparan. Orang boleh lapar, tetapi dia masih boleh aman. Dia masih boleh beribadat, masih boleh itu dan ini. Tapi kalau dah takut, walaupun dia kenyang, dia tidak dapat tidur. Dia tidak merasakan keamanan. Walau bagaimanapun, kelaparan juga adalah satu perkara yang mencuba manusia dan perlu kepada kesabaran untuk mengatasinya. Syekh Taimiyah rahimahullah dalam syarahnya mengatakan bahawa antara makna ju' ini, iaitu kurangnya makanan, di mana Allah SWT tidak memberkahi sebahagian daripada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, tanam-tanaman, sehingga ia tidak menghasilkan hasil yang sepatutnya. Jadi ini adalah ujian daripada Allah SWT. Dan ini balik kepada beberapa sebab. Mungkin orang yang menanamnya itu tidak melaksanakan tanggungjawabnya, terutama sekali tidak mengeluarkan zakatnya atau membantu orang dan sebagainya. Jadi Allah SWT mengujinya, ataupun dengan sebab-sebab lain. Dan begitu juga kata Syekh Taimiyah rahimahullah, antara sebabnya ataupun antara makna al-ju' ini adalah satu penyakit yang mana makanan banyak. Orang dapat memakan makanan tersebut tapi mereka tidak rasa kenyang. Dan ini satu penyakit luar biasa, kata mereka pernah berlaku. Wallahu a'lam. Dan kemudian kekurangan harta, bisyai'in minal ju' wa minal khawfi wal ju'i wa naqsin minat thamarat. Wanaksin minal amwali wal anfusi wal kamarat. Kekurangan harta. Ini harta menjadi kekurangan. Begitu juga dengan jiwa. Dan kurang jiwa maknanya ada manusia yang meninggal dunia. Dan kita faham bahawa maksud di sini adalah manusia yang dikeliling kita, yang kita sayang, yang kita kasihi, yang kita rasa tenang dengan kehadiran mereka. Apabila mereka tiada, maka kita akan rasa sedih hati. Yang ketahuilah, kata Allah SWT, ini adalah ujian. Pasti Allah SWT akan uji kita dengan hal ini. Dan mungkin dengan diri kita sendiri, kita akan diuji dengan kehilangan jiwa dan buah-buahan. Wathamarat. Sebagaimana yang kita katakan tadi. Wabashiris sabirin. Bagaimanapun, ujian-ujian ini tidaklah buruk semata-mata, tetapi bagi mereka yang bersabar, Allah SWT kata, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dan makna sabar telah kita katakan dalam hal ini, maknanya dia tidak membenci Allah SWT, sebagaimana orang yang mengatakan bahawa Allah tu zalim, kenapa aku yang kena, kenapa orang lain tak kena, dia menyalahi takdir. Baik. Dan dia seharusnya bersabar, dan dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak dibolehkan dalam syariat dengan lidahnya, atau melakukan satu perkara dengan anggota badannya yang menunjukkan dia tidak sabar. Kemudian firman yang berikutnya, sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan ini lebih tinggi daripada yang berikutnya. Sesungguhnya orang yang bersabar itu akan dicukupkan pahalanya dengan tanpa batas. Menunjukkan bahawa darajat orang bersabar lebih daripada amalan-amalan lain. Kerana Allah SWT dalam ayat-ayat lain menerangkan bahawa setiap amalan yang baik dilakukan oleh seseorang Muslim itu, dia akan mendapat 10 kali pahala, 10 kali ganda daripada pahalanya. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Barang siapa yang datang berjumpa Allah SWT dengan satu hasanah, satu kebaikan, dia akan dilipat gandakan dengan 10 kali. Dan kita tahu dalam hadis-hadis Nabi SAW bahawa akan digandakan lebih daripada itu. Hatta dalam Quran pun, sedekah itu boleh digandakan dengan 700 kali kepada yang Allah kehendaki. Yang ini yang penting, ada bilangannya. Tapi sabar, seseorang yang bersabar itu Allah akan balas dengan tanpa hisab, bighairi hisab, yang ini tanpa perhitungan. Kata orang tu tanpa bilangan, tanpa digit lah. Jadi macam mana tu? Ulama salaf mentafsirkan bahawa Allah SWT membalasnya dengan satu cedokan. Maknanya tak ada kira-kira 1, 2, 3 lagi. Kasih satu cedokan. Gharfata yagrifu gharfah. Itu antara yang datang daripada salaf. Jadi seolah-olah Allah SWT berikan selonggok gitu, tanpa kira-kira. Dan maknanya, sebagaimana disebutkan oleh ulama, maknanya dia akan dibalas dengan lebih daripada apa yang dia kerjakan, yang dengan kesabaran yang dia lakukan. Sepatutnya dia dapat, dia akan mesti dapat lebih daripada itu. Adapun kalau amalan-amalan biasa, dia tetap akan ada bilangan-bilangan yang tertentu. Dan masalah ni panjang, tentang pahala yang Allah berikan. Antaranya telah kita sebutkan tentang orang yang berniat nak buat baik tapi dia tak lakukan, orang yang niat buat baik dia lakukan, orang yang niat tak buat, nak buat jahat kemudian tak jadi nak melakukan, sama ada kerana Allah SWT ataupun kerana terpaksa dan sebagainya. Ini semua akan dibalas oleh Allah SWT. Kemudian amalan-amalan itu boleh berlipat ganda disebabkan perkara-perkara lain, antaranya waktu kita kerjakan dan juga tempat yang kita lakukan amalan tersebut. Amalan yang sama bila dilakukan di tempat lain mungkin dilipat kali ganda kan. Sebagaimana orang yang solat 2 rakaat di Masjid Nabi, dia akan mendapat berapa kali ganda? 1,000 kali ganda solat, pahala solat daripada di masjid-masjid lain. Sedangkan di masjid dengan di rumah dah lain. Ini kalau solat fardu. Kemudian kalau dia solat 2 rakaat saja di Masjidil Haram, maka dia dapat 100,000 kali ganda. Dan itu berkenaan dengan kelebihan tempat, kemudian kelebihan masa beribadat dalam bulan Ramadan umumnya, kemudian beribadat dalam 10 malam terakhir dari bulan Ramadan dan 10 hari yakni siang daripada bulan Zulhijjah. Jadi ini semua adalah hari-hari yang mana pahala amalan itu dilipat kali ganda kan. Sebagaimana dalam bulan Zulhijjah, antara fadilatnya kata Rasulullah SAW, pahalanya lebih baik daripada orang yang keluar pergi jihad kemudian dia kembali ke rumahnya. Kecuali orang yang pergi jihad, dia tak balik. Maknanya dia mati syahid. Ini amalan biasa kat rumah itu disebabkan kelebihan hari tersebut melipat kali gandakan pahala-pahalanya. Walau bagaimanapun, kesabaran adalah amalan yang amat tinggi darajat di sisi Allah SWT. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan ini umum, apa juga sabar. Sama ada sabar tu perkara yang di atas perkara yang kecil ataupun bersabar terhadap perkara yang besar. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala man sabara wa ghafara inna dhalika min azmil umur." Surah Asy-Syura. Tetapi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Min azmil umur. Jadi ada dua perkara di sini, orang yang sabar dan orang yang memaafkan. Dan ini menunjukkan ayat ini lebih kepada apa jenis kesabaran. Kita tahu sabar ni ada 3 jenis. Yang pertama apa? Sabar dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Kedua, sabar menahan diri daripada melakukan larangan-larangan Allah SWT, itu maksiat. Dan yang ketiga, bersabar terhadap takdir Allah SWT yang menyakitkan, yang tidak disenangi. Jadi mana satu ni? Barang siapa yang sabar dan memaafkan. Jadi menunjukkan bahawa ia berkaitan dengan bersabar terhadap kesusahan yang datang daripada orang, daripada orang. Dan kalau kita nak bahagikan lagi, sabar terhadap perkara-perkara yang tidak menyenangkan kita, kita akan dapati terbagi kepada dua. Satu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Seperti apa? Sakit. Sakit datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang harta benda, kurang buah-buahan, mati apa ni, orang-orang yang dikasihi sebagaimana dalam ayat tadi. Kelaparan, ketakutan ini semua datang daripada Allah SWT secara langsung. Itu satu. Dan dia tidak menyenangkan kita. Kemudian satu lagi bahagian atau satu lagi kategori kad takdir yang tidak menyenangi kita adalah daripada orang, daripada manusia. Orang datang tahu-tahu apa ni, tahu-tahu maki kita tak besar-besar, ataupun ludah kita, daripada bas dia ludah kena kat kita. Jadi dia datang daripada Allah SWT. Semuanya yang baik yang buruk datang daripada Allah SWT. Tetapi yang ini datang daripada orang tertentu ke lah. Ataupun kita lakukan sesuatu, ataupun kita tak lakukan sesuatu, kita kena marah-marah. Tak dapat kerja ke, kat mana-mana ke. Jadi yang ini datang daripada orang tertentu. Jadi taklah kita akan apa ni, marah pada Allah SWT. Biasanya kita marah kepada kepada orang yang kat depan. Betul tak? Masuk di dah penuh apa semua, datang pula dia masuk pula. Lepas tu dia punya nafas tu, dia bawa nafas terakhir dengan asap rokok yang last dia seduh sebelum dia campak putung rokok. Dia dah tak bawa rokok pasal kena saman, tapi mulut dia dia bawa nafas terakhir. Jadi kat dalam mana dia boleh tahan nafas banyak, dia buang nafas sikit-sikit satu lip macam mana apa jadi. Jadi kita perkara ni disakiti ataupun menyakiti kita, tapi dia datang daripada orang ni. Kita biasa marah pada siapa? Mesti marah pada dia. Kalau ada 10 orang pun tak semua akan ijma' bahawa dia ni lah. Kalau nak kena hukum, ni lah orangnya. Nah, jadi yang ini satu kategori. Baik. Ya, ini yang dimaksudkan di sini dalam ayat ni. Barang siapa yang sabar, wa ghafara. Walaman sabara wa ghafara. Dia memaafkan. Kalau dia buat demikian, maka dia kata Allah SWT, Allah tak kata apa dia dapat. Allah cuma kata apa? Inna zalika min azmil umur. Yang demikian itu termasuk azmil umur. Apa makna azmil umur? Banyak tafsirannya, tapi semua balik kepada satu makna. Iaitu, ia adalah setinggi-tinggi perkara. Setinggi-tinggi perbuatan. Sebaik-baik perbuatan. Haqqal umur, kata ulama. Haqqal umur. Sebab itu, para rasul ada yang dinamakan ulul azmi minar rusul. Ulul azmi maknanya mereka adalah yang terbaik, yang paling afdal daripada para rasul, kerana kelebihan-kelebihan mereka, kesabaran mereka dan sebagainya. Jadi begitu juga dalam hal ini, ia termasuk hal yang diutamakan daripada bersabar tapi tidak memaafkan. Walau bagaimana pun, tidaklah kita memaafkan orang di hadapan kita itu dalam semua keadaan, dan kita tidak balas dalam semua keadaan. Ini menunjukkan bahawa sabar ni ibadat, dia bukan balik kepada hawa nafsu. Sebab kalau dia balik kepada hawa nafsu, kita tu manusia ni, kita boleh bagikan secara kasarnya kepada dua bahagian, dua golongan manusia. Satu yang memang sikapnya Allah SWT ciptakan dia lembut. Lembut. Susah nak marah, betul? Apa pun dia akan apa ni, dia akan lembut, dia tak akan kasar, dia tak akan marah-marah. Dan sebaliknya, ada lagi satu golongan yang memang Allah ciptakan dia dalam peribadi dia kasar, cepat marah. Ya ke tidak? Kemudian di antara tu ada derajat-derajatnya lah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita bila kita disuruh bersabar, biasanya yang akan untung siapa? Orang yang sifat dia memang apa? Memang lembut. Yang rugilah siapa dia? Orang yang Allah jadikan dia memang dia kasar. Memang ada orang macam itu, memang dia kasar, memang dia marah-marah. Kena sikit tak boleh. Dia punya wire cepat short. Jadi tentu susah bagi dia untuk bersabar. Tapi Islam memerintahkan semua manusia untuk bersabar, tak kira apa jenis tabiat dia. Tak kira apa jenis fitrahnya yang Allah ciptakan apa ni kepadanya. Baik. Dan kalau kita lihat juga, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyuruh kita memaafkan, memaafkan dalam semua keadaan. Tidak boleh. Kalau kita disuruh memaafkan dalam semua keadaan, kita akan binasa, makan diri sendiri, kita katakan. Kita akan dipijak oleh orang lain, oleh orang zalim. Dan sebaliknya, kalau kita tak pernah memaafkan, kita diperintahkan untuk balas dalam setiap keadaan apa yang berlaku, kita pula akan jadi zalim. Sebab itu Allah SWT puji sahabat-sahabat Nabi SAW dan Rasulnya. Dalam surah Al-Fath, akhir surah Al-Fath, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah pesuruh Allah dan mereka-mereka yang bersamanya. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang-orang kuffar. Tetapi ruhama'u bainahum, mereka itu merahmati, mengasihani, kasih sayang terhadap sesama mereka, yakni orang-orang yang beriman. Dan diterangkan antara sifat-sifat mereka, mereka banyak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahum ruk'an sujadan ya bata'una fadlan mir rabbihim wa ridwana. Jadi menunjukkan bahawa sabar ni bukan balik kepada hawa nafsu, pada diri sendiri. Asyik nak sabar aja ataupun nak maafkan, nak lembutkan aja ataupun asyik nak marah aja, tetapi ada kala dia sabar. Kenapa dia sabar? Kenapa dia maafkan dalam hal ini? Sebab apa? Sebab menunaikan perintah Allah SWT, kerana Allah. Dan dalam hal ini kenapa dia kena keras? Walaupun dia jenis lembut, tapi dia kena keras. Awak ingat semua sahabat-sahabat suka nak pergi perang, nak lukakan orang ataupun nak sampai bunuh orang? Tentu ada sahabat-sahabat yang sifatnya apa ni? Sifatnya berlembut. Kata orang tu sebut kat depan pun tak pijak, tak mati. Pijak juga tapi tak mati. Pasal dia terlampau lembut sangat. Tentu bagi mereka susah sebenarnya untuk berjihad. Tetapi oleh kerana mereka adalah hamba-hamba Allah SWT dahulu, mereka terpaksa lawan hawa nafsu mereka dan mereka bersabar. Itu dia. Begitu juga sebaliknya. Adakah semua orang beriman ni baik-baik belaka? Sehingga kan kita ruhama bainahum, kita kasih mengasihi antara sama sesama orang beriman. Mesti ke orang Islam semua baik-baik? Banyak orang Islam parah-parahnya, perangai buruk. Ya ke tidak? Entah-entah yang tadi yang masuk lip tadi tu, nafas terakhir dia buang, entah orang Islam. Ya ke tidak? Dan lain-lain lagi lah, macam-macam perangai orang Islam. Tetapi dia akan apa? Dia akan mengasihani orang ya, orang Islam. Kenapa? Kerana ini termasuk daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada perbezaan dekat sini dan susah bagi mereka sebenarnya untuk menjadi orang-orang yang sabar. Kemudian dalam hal-hal tertentu mereka memaafkan, dalam hal tertentu mereka tidak memaafkan. Inilah perkara yang saya lihat yang belum lagi apa ni, kata orang tu beres lah di kebanyakan orang. Mereka boleh bersabar dalam keadaan-keadaan susah. Baik. Kemudian ada mereka terlampau lembut sangat sehingga mereka memaafkan apa jugalah mereka kan, maafkan dan mereka diamkan. Akhirnya apa berlaku? Keburukan yang berlaku. Orang tu makin jahat, kumpulan tu makin teruk dan orang lain akan dianiaya kan, dan seterusnya. Sebab apa? Sebab mereka ni tidak mengawal hawa nafsu mereka sehingga mereka sabar tak kena tempat. Itu dia. Dan sebaliknya pun berlakulah. Terlampau kasar sangat, keras sangat, tak pernah nak maafkan sehingga orang lari daripada ajaran yang benar. Baik. Jadi walaman sabara wa ghafara inna dhalika min azmin umur, tu hal yang diutamakan. Tapi kata Syekh Uthaimin rahimahullah, antara syarat untuk kita memaafkan, hendaklah bila kita memaafkan tu ada islah di dalamnya. Yang ini ada islah, maknanya ada kebaikan, bukan keburukan. Itu yang saya katakan tadi, tak boleh maaf tak kena tempat. Jadi kalau dia mendatangkan kebaikan, kita maafkan. Ataupun dia tak mendatangkan keburukan, kita maafkan. Jadi sama ada dia mendatangkan kebaikan ataupun dia tak datangkan kebaikan, tetapi dia tidak mendatangkan keburukan. Jadi yang penting tak mendatangkan keburukan, afdalnya kita maafkan. Ada kala wajib, ada kala sunnah. Tapi kalau maafkan mendatangkan keburukan, tak boleh. Tak boleh maafkan. Dan ini semua adalah berkaitan dengan apa? Orang di hadapan kita, yakni hak kita. Hak kita, yakni hak kita yang telah diambil, maruah kita ataupun harta benda kita ataupun sebagainya, yang mana kita ada hak untuk memaafkannya. Ini yang dimaksudkan dalam ayat ini. Tetapi jangan pula misal kata dia adalah berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, lepas tu kita maafkan. Tak boleh, kita tak ada hak untuk maafkan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak tahu Allah Subhanahu Wa Taala nak maafkan ke tidak. Cuma Allah perintahkan orang potong tangan. Kalau kena tangkap disuruh, orang-orang curi disuruh potong tangan. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun harta tu harta kita. Ya tak? Harta kita. Kita nak maafkan boleh tak boleh? Jawabnya tak, tak boleh. Kalau dah sampai kepada polis, police station dah buat report, dah tak boleh lagi. Dah sampai kat kita kena tangkap. Kalau belum kena tangkap, dia bawa apa yang dia curi tu, tayar kereta apa, dia bawa ni ambil balik minta maaf apa semuanya, itu awak boleh maafkan. Itu boleh maafkan. Kalau dah kena tangkap, baru apa ni dia minta maaf, dia tak ada maaf lagi. Sebab ni dah kira hak Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam masalah lain seperti zina contohnya. Walaupun dia kata ini anak saya. Saya wali dia. Saya nak maafkan orang yang berzina dengan anak saya. Mana boleh? Kalau maafkan tak maafkan, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk apa ni? Untuk dia dihukum. Jadi mesti laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu tak masuk dalam apa? Inna dzalika min azmil umur. Ia termasuk perkara yang diutamakan. Jadi ini perkara yang apa ni, yang kita kena faham lah, memaafkan dan sebagainya. Ada tempat, ada orang, mereka berada di satu tempat di mana dah ada peraturan. Peraturannya jelas, kalau gini, dia mesti akan kena gini. Dan dia bertanggungjawab untuk melaksanakan peraturan tersebut. Boleh tak dia memaafkan bila sampai, bila perkara yang salah itu sampai kepadanya dan dia lah orang yang patutnya menghukum contoh. Ini nak ikutkan dia, pada tangan dia boleh memaafkan, tapi dalam waktu yang sama dia punya peraturan apa? Kalau gini mesti hukum lah. Dia langgar traffic light, awak memang kerja dia apa? Saman orang, traffic polis. Jadi nak pakai ayat ni tak? Wala man sabara wa ghafara inna dzalika min azmi. Dia tu pula pandai, dia ustaz pula tu. Dia pun kata pada polis tu, kau sabarlah, maafkan, itu ada sebaik-baik perkara. Boleh ke tak polis? Jadi di sini walaupun bukan hak Allah SWT, tapi dia dikena-kena dengan apa? Peraturan dia dah buat janji dengan apa? Dengan majikan dia. Majikan dia apa ni, expect dia untuk laksanakan tu. Kalau dia tak lakukan, maknanya dia telah berkhianat. Tu tak boleh. Melainkan dia kata dia dapat direktif lah. Daripada ketua ke apa ke, bahawa ada hal, ada kes tu pandai-pandai lah. Tu lain cerita lah, pandai-pandai tu. Dia boleh pandai-pandai lah, dia boleh maafkan. Tapi kalau tak ada seperti itu, masalah. Itu yang anu. Lagi-lagi kalau kat custom eh. Kat custom banyak kita dengar sekarang, kes orang apa ni, dia gunakan dia punya discretion. Discretion adalah dia masuk jail. Dia tak ada maaf. Sebab apa? Yang bab-bab ni sebenarnya tak boleh, tak ada maaf. Dia lain dengan sebahagian apa ni, sebahagian peraturan dan sebagainya, dia boleh balik kepada apa tu, khemah daripada orang yang melaksanakan tanggungjawab. Nah, kemudian firman Allah SWT berikutnya, Imam Nawawi membawakan ayat dalam surah Al-Baqarah, wahai orang-orang beriman, ista'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan, yakni kepada Allah dengan sabar, bisabri dan salat. Inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Jadi sekali lagi perintah bagi orang-orang yang beriman, dan kandungan perintah ini adalah ista'inu. Ista'inu maknanya mintalah pertolongan. Dan ditafsirkan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal apa? Dalam musibah dan sebagainya. Tapi minta pertolongan kepada Allah SWT, doa kepada Allah SWT, tapi dengan sabar. Ini hendaklah dia bersabar menghadapi musibah tersebut. Dan bukan berhenti di situ saja. Ayat ini menambah lagi satu amalan yang dia mesti kerjakan, kalau dia nak bersabar, nak dapatkan pertolongan daripada Allah, iaitu hendaklah dia mengerjakan solat. Ista'inu bisabri wassalat. Dan ulama membahaskan kenapa nak kena bersabar dan solat. Dan kita ada banyak amal ibadat. Kita ada solat, kita ada haji, kita ada zakat, kita ada jihad. Macam-macam amalan kita ada, tak? Tolong orang. Kenapakah bila bab sabar ini kita disuruh sertakannya dengan ibadat solat? Dan kenapa tak mau sabar je, tak payah lakukan ibadat apa-apa? Di sini antara hikmahnya, kata ulama, orang kalau kena musibah, kena buang kerja contohnya, ataupun hilang kekasih ke, ataupun hilang apa ke lah. Kalau kita tengok cerita-cerita barat, mereka terus relax on corner, taruh tempat, minum aja lah kan. Taruh tempat. Ataupun dekat rumahnya ke, kat kedai kopi ke, kat mana-mana, minum kopi maksudnya. Apa yang berlaku? Dia duduk lama-lama sorang-sorang dalam bilik, sorang-sorang. Tak buat apa-apa. Lepas tu dia nak sabarkan dirinya. Akan datang apa ni? Akan datang penyakit-penyakit lain. Akan datang was-was. Antara was-wasnya adalah menyalahkan diri sendiri berlebih-lebihan. Ataupun, yalah, kita katakan mungkin betul ada kesalahan pada dia. Mungkin pasal dia tak apa tu, dia tak padamkan switch oven tu misalnya tu kan. Tu yang buat rumah dia terbakar. Sehingga kan hilang anak ke isteri ke sebagainya lah. Jadi ada sebab kat situ yang boleh buat dia salahkan dirinya sendiri. Jadi dia sedih. Dia nak sabar juga tapi dia sedih. Akhirnya apanya? Lepas tu datang perkara yang tidak baik. Sehingga kan apa ni? Mungkin bawa dia kepada bunuh diri ataupun itu dan ini. Ataupun baik-baik dia nak bersabar, akhirnya dia tak sabar. Kalau dia fikir-fikir balik, ni bukan salah aku, ni salah mak bapak aku, dulu tak ajar aku macam ini. Jadi Allah dia balas balik pada orang lain. Apa saja dia lakukan. Mungkin ke tak mungkin ni? Mungkin. Manusia lemah. Walaupun orang yang beriman. Jadi akan datang syaitan, akan mengganggunya. Sebab itulah Allah SWT perintahkan dia untuk sabar dan solat. Minta tolong kepada Allah SWT. Jadi kerana bila dia bersabar, itu dia beramal dengan hatinya. Hati dia jaga diri dia. Sabar. Tapi bila dia solat, perbuatan dia, anggota badannya itu akan bergerak. Dan dia akan apa? Bertawajuh kepada Allah SWT. Dia akan memuji Allah SWT, dia akan munajat pada Allah SWT, doa pada Allah SWT dengan dia berdiri dan apa. Dan kita tahu solat perlu kepada apa? Kepada khusyuk. Bila itu berlaku, bila dia dalam solat, kan, dia dalam solat, jadi tak ada perkara yang jahat, yang tidak baik itu boleh datang mengganggu dia. Yang ni tak dapat, tak ada pada ibadah-ibadah lain. Zakat tak ada, haji tak ada dan sebagainya, ataupun puasa sekalipun. Ya tak? Sedangkan orang ini dia perlu apa ni? Perlu menjaga hati dia, menyabarkan hatinya. Dan solat juga zikir, dia sebaik-baik zikir. Dan dia tak suruh pun, Allah SWT tak suruh pun, sabar dan zikir je. Sebab solat itu menyibukkan dirinya. Satu badan dia kena sibuk, fokus diri satu tempat, tak boleh pergi tempat lain. Betul tak? Dia akan berdiri rukuk sujud. Jadi itu hikmah Allah SWT perintahkan orang bila nak bersabar itu, dia mengerjakan solat. Dan kita tahu bahawa bila ditimpa musibah, sakit dia yang paling paling berat sekali adalah yang awal pada wahlatul ula, usadamatul ula, dan pelanggaran yang pertama itu, itulah yang paling berat. Dan ketika itulah yang perlu kepada ini kesabaran yang kuat. Jadi ketika itulah dia bersabar dan dia mengerjakan solat. Dan di sini bukan maksudnya solat fardu saja. Sebab solat fardu memang dia kena buat sama ada ditimpa musibah ke tidak. Maknanya apa? Solat sunat yang lain. Jadi ini perbezaan. Bukan kita katakan tak boleh kita usahakan cara lain untuk buat diri kita sabar, jumpa orang yang berpengalaman nasihatkan kita, ataupun kita katakan apa tu, pujuk-pujuk kita dan sebagainya. Itu boleh, bukan salah pun. Tetapi jangan lupa minta tolong, asalnya semua pada Allah SWT. Kemudian dia kena dirikan solat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan sabar di antara kamu. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina. Orang-orang yang berjihad dan yang sabar. Wa nabluwa akhbarakum, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwal kamu. Ini dalam surah Muhammad. Ini ada ayat terakhir yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi apa makna ayat ini? Tafsirannya, sesungguhnya kami akan benar-benar menguji kamu. Jadi tak sebutkan ujiannya, ujian yang berbentuk apa. Tapi kita boleh tangkap daripada yang selepas itu. Sampailah kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan yang sabar di antara kamu. Jadi antara ujian yang Allah SWT akan berikan ini adalah musuh yang datang menyerang, ataupun diperintahkan kita untuk menyerang musuh. Yang ini dalam keadaan jihad. Jadi sabar kat sini lebih berkaitan kepada amalan jihad. Dan dalam ayat ini mengatakan agar kami mengetahui siapa yang berjihad dan siapa yang sabar. Maka apakah maknanya Allah SWT tak mengetahui sampailah orang tu jihad, sampailah orang tu bersabar? Wala nabluwannakum hatta na'lama, dan kami akan menguji kamu sampailah kami mengetahui. Jadi hatta maknanya tujuan ujian itu adalah supaya kami tahu. Dan seolah-olah sebelum ujian itu kita tak tahu siapa yang jihad, siapa yang sabar. Jadi Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka beriman bahawa Allah SWT maha sempurna, maha mengetahui. Allah SWT maha mengetahui dengan ilmu yang tidak didahului oleh kejahilan, dan tidak dikemudian dengan kesilapan ataupun lupa. Itu sifat ilmu Allah SWT. Ilmu Allah SWT, sebelum ada ilmu tu tak ada kejahilan sebelumnya, dan bila ada ilmu tu tak ada apa? Kesilapan ataupun lupa. Berbeza dengan ilmu manusia ataupun ilmu malaikat. Sebelum malaikat tahu, sebelum tu dia lupa. Dia jahil, dia tak tahu. Kemudian dia ada ilmu. Begitu juga manusia, sebelum dia tahu perkara ni dia tak tahu dulu. Dia jahil. Kemudian manusia, dan kebanyakan manusia lah, bila dia tahu sesuatu perkara pun tak bermakna dia akan terus tahu. Kadang-kadang lepas tu dia silap, kadang-kadang dia lupa. Silap tu kadang-kadang dinamakan sebagai waham. Waham. Waham ni bahasa Arab, saya tak tahu, ada juga dalam bahasa Melayu. Waham tu maknanya dia tahu, tapi maklumat yang dia ada tu dah macam bercampur aduk. Macam bercampur aduk. Ini yang buat gini ni Abu Bakar Siddiq ke Umar? Dia waham. Yang bersama dengan Nabi SAW ikut hijrah tu Abu Bakar Siddiq ke Ali? Dia tahu, tapi dia waham. Jadi lepas tu dia cakap yang salah. Dia terangkan yang salah. Orang kalau banyak waham ni tak boleh jadi perawi hadis, tak boleh jadi perawi hadis. Walaupun dia jujur, walaupun dia alim, banyak riwayat dia. Tapi kalau asyik-asyik waham aja, daripada 100, 90 dia punya waham habislah. Dia dah kira dhaif. Antaranya satu ulama yang masyhur, bukan nak sebutkan keburukan beliau, ini sebagai contoh yang saya baru baca, iaitu Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Seorang yang tidak ada tokoh ataupun tolok bandingnya dalam apa? Dalam ilmu fiqhnya, dalam istinbatnya, fahamannya tentang apa? Tentang Al-Quran dan hadis. Itu memang. Tetapi beliau juga perawi hadis. Tetapi ulama-ulama hadis tak mau pakai hadis dia. Tak mau ambil hadis dia, riwayat daripada dia. Sebab apa? Dia ada riwayatkan, kata ulama tu 120. Daripada 120 tu 100 ghalat, khatak, waham. Galak kata waham ni semua salah. Salah dalam sudut apa? Dia mana yang tak sepatutnya naikkan sampai pada Nabi SAW, dia naikkan pada Nabi SAW. Mana yang patut sampaikan pada Nabi SAW, dia tak sampaikan. mana yang patutnya macam gini dia tambahkan dengan riwayat sana pula. Ada, ada. Tapi riwayat dia, riwayat tu ilmu tu dia ada. Riwayat tu dia ada, dia dengar. Cuma bila dia riwayatkan pada orang tu, macam-macam tempat dia. Dia sana tambah sini, apa sana sini dan seterusnya. Dan nama perawi dia semua dah apa ni, ada yang tersalah tempat ataupun kurang nama dia dan sebagainya. Ada pembahasannya lah. Ada pembahasannya. Jadi oleh kerana banyak sangat kesilapan, banyak sangat waham, dia tak apa ni, tidak diterima dalam dalam riwayatnya. Ini bukan nak nak rendahkan kedudukan apa Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Baik. Nah, riwayat tak banyak, 120, 130 tu kira sedikit. Bandingkan Imam Syafi'i, Imam Malik semuanya sampai beribu-ribu lah. Jadi 120 pun dia banyak salah juga. Jadi memang tak boleh. Dia memang itu bukan dia punya apa agaknya. Bukan dia punya disiplin lah. Tak expert kat bab tu lah. Biasalah. Cinta ada orang mazhab Hanafi ya. Marah. Baik, jadi untuk kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang sabar. Sebab tu kami uji kamu, ada jihad, ada apa semua. Maka kata ulama, Allah SWT mengetahui. Jadi apa maksud mengetahui di sini? Kata mereka, sampai kami mengetahui dengan pengetahuan yang diketahui secara nampak, secara zahir. Tapi bukan untuk Allah SWT, untuk kalian dan untuk orang-orang semualah, bahawa ini ada panggilan jihad. Tapi ada yang jihad, ada yang tak jihad. Jadi yang jihad tu buat, Allah dah tahu dia akan jihad sebelum Allah ciptakan dia. 50,000 tahun Allah dah tulis dekat apa ni, dekat Lauhul Mahfuz. Allah ciptakan makhluk yang pertama Al-Qalam, kemudian dikatakan kepada Qalam itu uktub, tulislah. Qalam kata apa? Ma aktub, apa yang aku nak tulis. Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulislah apa yang akan berlaku sampai hari kiamat. Jadi Allah dah tulis dah 50,000 tahun sebelum diciptakan langit, bumi semua. Jadi Allah tahu dia ni akan jihad, dia akan sabar. Dia akan jihad, dia tak sabar. Ataupun dia tak jihad dan tak sabar. Allah dah tahu dah. Jadi maksud di sini adalah, bila berlaku perkara tersebut, bila ada ujian tersebut, jadi engkau jihad, engkau sabar, engkau dapat balasan. Sebab kalau tidak, macam mana nak kasih balasan? Dan sebaliknya, ada panggilan jihad, engkau tak pergi jihad, engkau tak sabar, baru kita boleh, baru Allah SWT disifatkan sebagai adil bila menghukumnya. Dan tak ada hujah, tak ada alasan, uzur baginya hari kiamat, kenapa kau azab aku? Sebab aku tak jihad, aku tak sabar. Tak ada panggilan jihad, tak ada panggilan supaya bersabar. Betul tak? Jadi tak ada, tak ada argument lagi di hadapan Allah SWT. Jadi sebab tu Allah SWT adakan ujian-ujian ini. Sebab kalau Allah nak hukum hamba-hambanya dengan ilmu Allah SWT, tak nampak sifat keadilan Allah SWT. Jadi itu makna supaya kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan yang sabar di antara kamu. Wa nabluwa akhbarakum, dan kami menyatakan khabar-khabar kamu, yakni hal ihwal kamu. Baru tahu perkara-perkara lain yang ada pada kamu selain daripada jihad, selain daripada sabar, perkara-perkara lain. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang kesabaran dan fadilat-fadilat. Ada apa soalan? Caranya awak panjang saja. Jadi kalau kita yang kadang terpetik perkara yang terpenting dalam bab sabar ni, kita kena hafal lah. Dah banyak kali kita cakap pasal sabar ni. Yang kita nak kena tahu adalah jenis-jenis sabar. Jenis-jenis sabar. Ada berapa jenis sabar? Tiga. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Kedua, sabar diri daripada melakukan maksiat. Dan ini satu juga masalah. Orang boleh sabar solat, boleh puasa sebulan, puasa sunat pun boleh, dan boleh pergi haji tiap-tiap tahun pun, ataupun umrah tiap-tiap tahun lah. Dan dia boleh keluarkan zakat, dia boleh buat macam-macam ketaatan. Tapi bila diuji dengan apa ni, lakukan larangan maksiat pada Allah SWT, dia tak ramai orang yang boleh sabarkan dirinya. Baik. Dan satu perkara tentang sabar terhadap melakukan maksiat daripada melakukan maksiat, kata ulama, bagaimana dalam kitab, bagus juga kita dapat baca sikit. Muka surat 113. Masalah kedua kan dia? Kat tengah-tengah tu masalah kedua. Sabar dari hal-hal yang diharamkan Allah. Manusia harus menahan dirinya dari apa yang diharamkan Allah atasnya. Cuba. Manusia harus menahan dirinya dari apa yang diharamkan Allah atasnya. Kerana jiwa manusia condong kepada perbuatan tercela, ammaratun bisu. Kita ada nafsu amarah. Amarah tau, bukan amirah. Kalau amirah diperintah tau, amarah tu mubalaghah, maknanya selalu suruh buat tak baik. Bukan dia tak baik, diri dia, jiwa dia, nafsu dia selalu perintah buat yang tak baik. Maka manusia harus sabar dalam menahan diri dari perkara tersebut. Kebohongan, penipuan, dalam interaksi. Sabar dalam dalam memakan, daripada memakan harta yang batil dengan batil, baik dengan riba atau dengan yang lainnya, berzina, minum khamar, pencurian dan kemaksiatan lainnya. Manusia harus menahan dirinya dari berbagai macam perbuatan tercela itu sehingga dia tidak melakukannya. Semua ini lagi-lagi membutuhkan ketabahan, kesabaran, kekuatan untuk menahan diri dari dorongan hawa nafsu. Jadi, ada kat sini tapi tak apa. Cuma dalam hal sabar terhadap maksiat ini, orang itu hanya dapat pahala bila peluang buat maksiat tu ada di depan mata. Peluang buat maksiat tu ada di depan mata. Maknanya, ada misalnya depan dia ada minuman keras. Ada minuman keras. Dan member semua tengah minum contohnya. Members tak betul lah. Dan members dah minum, members ajak minum. Jadi ada apa ni? Ada peluang nak buat, ada tarikan nak buat. Jadi di sini dia kena sabar untuk tidak melakukannya. Dia tak cakap ni haram pada kawan-kawan dia pun tak apa, takut kena botol kat kepala dia. Tapi dia tak minum. Dia tak minum. Baru dia dapat pahala yang kita bacakan tadi. Pahala-pahala sabar, Allah balas dengan tanpa hisab dan seterusnya. Tapi kalau tak ada apa-apa kat depan dia, tak ada arah, tak ada apa, dia tak masuk dalam orang yang bersabar kerana buat daripada melakukan maksiat. Begitu juga dalam hal-hal lain. Ada perempuan cantik beri salam pada dia, terus kalau dia tak sabar, dia berbual lah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, farah luka, semua keluar. Sampai minta nombor telefon. Itu tak sabar. Okey, tak sabar. Tapi kalau dia sabar, jangan. Dia sabar, dia tak buat sampai macam itulah. Dia tak sambung maknanya. Tapi kalau tak ada, kalau tak ada apa-apa, orang tua, wanita tua, bodoh apa semua, dia salah. Tak adalah. Apa ni dia dah bersabar daripada apa ni? Melakukan maksiat. Jadi dalam hal tidak melakukan maksiat, dia ada syaratnya, dia dapat pahala tu. Bila dapat pahala, bila dia ada peluang untuk melakukannya, tapi dia musabarkan dirinya daripada melakukannya. Ya tak? Kerja sebagai cashier, tak ada orang, kamera pun tak jalan hari ni, malam ni, komputer pun rosak ke apa semuanya, dia kalau ambil tak ada orang tahu. Beza dengan kamera ada apa semuanya, memang dia tak boleh buat maksiat ni. Jadi dalam hal itu dia boleh buat, tapi dia bersabar, dia dapat pahala dengan tanpa hisab dan seterusnya. Itu tentang masalah bersabar terhadap daripada melakukan maksiat kepada Allah SWT. Dan sebelum tu kita naik balik, kita kembali kepada bab yang pertama, itu sabar yang pertama dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Itu pun terbagi kepada dua sebenarnya. Nak taat kepada perintah Allah SWT tentu kita perlu sabar. Nak salat, nak bangun subuh, nak pergi salat Jumaat, nak mandi hari Jumaat. Kalau mengikut dalil yang paling rajin bahawa mandi Jumaat itu wajib bagi setiap orang yang dah balik. Dia kat tempat kerja, macam mana dia nak mandi, contohnya kat rumah belum mandi. Itu semua perlukan apa ni? Kesabaran ke tak? Perlukan kesabaran. Baik. Walau bagaimanapun, ada perincian sabar dalam ketaatan. Kerana hendaklah dia sabar dalam melakukan perkara yang diwajibkan kepadanya. Sebab kita ada perintah, ada ketaatan yang wajib, ada yang sunnah. Jadi tentulah yang dituntut, yang lebih dituntut adalah sabar dalam melakukan yang wajib. Sebab kalau dia tak lakukan, dia berdosa. Ada pun sabar dalam melakukan perkara-perkara yang sunat pun dituntut, tapi tuntutan dia tak begitu kuat. Jadi dia kena tahu mana dia nak arahkan dia punya sabar dia, ketaatan mana yang dia nak prioritize kan. Sebenarnya ada perkara yang diperintahkan itu amat penting. Contohnya dia fardu kifayah, contohnya hanya dia yang tahu buat. Jadi lebih-lebih lagi dia kena bersabar untuk melaksanakannya. Asyik aku je buat ni, orang lain pun tak buat. Orang ni tak nak belajar, aku pergi kos aku kena buat semuanya. Jadi dia tak sabar, kalau dia tak sabar, dia biarkan aja kan. Dia kena sabar lebih sebab apa? Sebab tuntutan dia lebih, ketaatan ni betul lagi. Ada pun yang sunat, ada yang muakkad, betul tak? Ada yang kurang muakkad, jadi dia sabar tapi mengikut keadaannya. Jangan sampai dia kurang daripada had yang diwajibkan, iaitu sampai meninggalkan yang wajib. Dan satu perkara lagi, antara perkara yang sebenarnya amat susah orang nak sabar, dan sebenarnya dia wajib, belajar dia, kalau teringat. Belajar ilmu agama ni wajib sebenarnya atas setiap orang ala kulli muslim, untuk setiap orang Islam. Apa yang dia wajib dia belajar, apa belajar yang dia tak tahu, yang wajib dia tahu. Ada beberapa ramai yang boleh sabar belajar, itu dia. Sebab apa? Belajar satu, nak kena datang jauh apa semuanya, waktu dia penat-penat, itu satu hal. Lepas tu dah datang, dengar dengan apa ni pun bukan ustaz yang betul-betul bagus punya, cakap panjang lebar dan sebagainya, tak buat kelakar ke, atau banyak sangat kelakar ke. Pasal ada orang ni, dia tak suka kelakar. Ada orang tu, kalau tak kelakar, tak boleh. Ada orang suka cerita, ada orang tu. Jadi mana ada tu ustaz boleh pakai untuk semua, betul tak? Betul dia? Tak. Ada orang suka macam khutbah, macam apa ni, macam nak pergi perang punya. Ada orang suka pelan-pelan aja. Jadi tak ada. Jadi ada orang tak mau duduk. Ni dia tak mau duduk. Ataupun dia pilih-pilih apa yang dia nak. Jadi dia tak sabar. Sedangkan itu sabar termasuk apa ni? Sabar dalam ketaatan. Nah. Jadi insya-Allah ada lagi satu hal berkenaan dengan sabar dalam ketaatan, insya-Allah kita sambung nanti. Jenis-jenis kesabaran yang diwajibkan di dalam syariat. Yang pertama bagaimana disebutkan adalah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Dan kita dah katakan bahawa antara ketaatan kepada Allah SWT ini ada yang merupakan yang wajib dan ada yang tidak wajib, yang sunnah, dan yang sunnah juga ada yang sunnah mu'akkadah, yang amat dituntut, ada yang tidak begitu mu'akkadah. Maka kita perlu kesabaran untuk melakukan semua jenis ketaatan. Walau bagaimanapun, hendaklah kita untuk menguatkan kesabaran kita untuk melakukan yang wajib-wajib dahulu. Dan kita lakukan ke perkara yang disunatkan secara muakkadah. Dan antara sunat-sunat mu'akkadah adalah solat-solat rawatib yang mengiringi solat. Kerana ia adalah sunnah-sunnah ataupun solat-solat yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada riwayat di 10 rakaat, ada riwayat 12 rakaat. Bagaimanapun kita tahu bahawa antara fadilat memelihara solat-solat sunat ini adalah kemungkinan untuk kita sebuah istana di syurga kelak. Dan ia termasuk solat-solat yang sunat mu'akkadah. Dan di sana ada solat-solat sunat lain, tetapi ia tidak dianggap sebagai mu'akkadah. Maka kita kerjakan mana yang kita mampu. Dan antara kelebihan kita bersabar dalam melakukan perkara yang sunat ini pun, kerana biasanya apabila kita boleh bersabar melakukan yang sunat, artinya kita pasti akan memelihara yang wajib. Jadi kalau kita dapat memelihara yang sunat, kita solat sunat, tentu sekali orang yang melakukan solat sunat dia tidak akan tinggalkan solat yang wajib. Dan kemudian terdapat banyak hikmah memelihara perkara yang sunat ini, kerana ia dapat membantu untuk kita menyempurnakan yang wajib. Jadi kalau kita datang awal untuk solat sunat, kemudian kita solat fardu contohnya, maknanya kita dah sedia untuk melakukan solat fardu. Kerana apa? Kerana setelah solat sunat, maknanya kita sudah ada persediaan. Hati kita dah lebih khusyuk daripada terus kita masuk dan lakukan solat. Dan solat selepas fardu juga, antara hikmahnya adalah supaya kita dapat menimpilkan mana-mana kekurangan yang terdapat di dalam solat fardu kita. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lain, puasa dan sebagainya. Jadi oleh itu kita seharusnya mengambil berat. Kemudian kita bahaskan tadi bahawa ada lagi satu jenis atau perkara yang harus kita perhatikan dalam kita bersabar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hendaklah kita berhati-hati dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersabar sehingga kita tidak melampaui batas dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan perkara yang baik ini, yang taat ini. Kerana terdapat beberapa orang yang mana dia memang boleh melakukan ketaatan kepada Allah SWT, hatinya mudah nak melakukan ketaatan, mudah nak solat, mudah nak baca Quran, mudah nak zikir, mudah nak itu dan ini. Tetapi terlampau sangat mudah, terlampau sangat senang nak melakukan ketaatan sampai dia tak ada break. Dia tak ada apa? Dia tak ada break, dia tak boleh stop. Jadi akhirnya apa? Dia melampaui batas dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ataupun amalan-amalan yang baik tapi tak baik untuk lakukan pada masa ini, dia pun buat juga. Dan ada amalan yang baik tapi tak baik dilakukan di tempat ini, dia main buat juga. Pasal apa? Dia memang sedap dia apa ni, lakukan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir bagus. Tetapi zikir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tapi kerana dia suka sangat melakukan ketaatan kepada Allah SWT, dia tidak dapat mensabarkan dirinya sehingga tidak melakukan ketaatan yang luar daripada yang disyariatkan. Itu juga penyakit yang berlaku pada orang-orang Islam. Ada yang terus susah nak sabarkan diri dia untuk melakukan ketaatan. Ada orang bila lakukan ketaatan, dia selalu terlajak. Itu dia. Bila kita ataupun bila dibawakan hujah-hujah bahawa seharusnya kita taat kepada Allah SWT, kita beribadah mengikut garisan yang ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah SAW, dan apa bahayanya kita menyalahi sunnah Rasulullah SAW dalam kita melakukan perkara yang baik pun, maka dia susah nak sabarkan dirinya. Ya ke tidak? Jadi itu masalah. Jadi itu perkara yang kita kena perhatikan dalam kita sabar mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan ketaatan. Dan sabar tentang melakukan maksiat telah kita katakan, ia hanya dia akan mendapatkan keistimewaan, kelebihan bersabar daripada melakukan maksiat bila dia memang maksiat itu ada dan dia berpeluang melakukannya tapi dia menahan dirinya. Tentu itu adalah sebaik-baik amalan. Kalau kita ingat lagi kisah tiga lelaki yang terperangkap di dalam gua, batu besar menutup mulut gua tersebut, antara amalan yang dijadikan tawassul untuk menyelamatkan mereka daripada kesempitan mereka adalah dia tidak jadi melakukan maksiat. Sedangkan dia telah di atas wanita tersebut, orang yang paling dia sayang pula, tetapi apabila dia diingatkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia pun tidak jadi, dia meninggalkan wanita tersebut, tinggalkan pula wang dinarnya. Kemudian dia keluar. Jadi dia katakan, ya Allah, kalau engkau tahu bahawa ini adalah amalan yang aku lakukan ikhlas kerana-Mu, untuk mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah daripada keadaan kami ini. Maka bergeraklah batu itu sedikit. Jadi ini menunjukkan bahawa bersabar itu akan menjadi satu perkara yang dimuliakan, yang mendapat kelebihannya bila peluangnya, yakni peluang untuk melakukannya wujud. Dan yang ketiga adalah sabar yang biasa kita faham, iaitu sabar daripada menimpa musibah. Dan ini kita dah katakan ada dua macam juga. Satu, musibah yang langsung daripada Allah SWT, kalau kita nak kategorikan begitulah, seperti sakit, seperti kekurangan atau benda, kehilangan jiwa dan sebagainya. Dan kita ada lagi perkara yang tidak menyenangkan kita tapi datang melalui manusia dan sebagainya. Jadi telah kita katakan bahawa kita perlu bersabar dalam semua keadaan ini. Cuma dalam hal-hal yang berkaitan dengan manusia ini, kita ada lagi satu yang kita disyariatkan untuk kita lakukan serta sabar, iaitu kita memaafkan. Jadi memaafkan memang asalnya, tetapi dalam memaafkan kita ada syaratnya. Syaratnya apa dia? Bahawa tidaklah apabila kita memaafkan itu akan membawa kepada keburukan. Kepada keburukan. Kalau tak bawa kepada keburukan, tapi tak bawa kepada kebaikan pun, disunatkan kita memaafkan. Disunatkan kita memaafkan, tidak kita balas. Jadi, kalaulah membawa kepada kebaikan, kita maafkan membawa kepada kebaikan pula, maka tentulah lebih-lebih lagi kita disunatkan atau mungkin sampai wajib. Sebab itu Nabi SAW, apabila menguasai kota Mekah, jadi penduduk Mekah, penduduk Quraisy semua di bawah apa ni? Di bawah mesi dia lah, di bawah apa ni belas kasihan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kalau nak hukum kan, semuanya dibunuh boleh saja. Sebab dah dalam peperangan, mereka dulu dah buat macam-macam dengan orang Islam. Jadi mereka tunggu-tunggu Nabi SAW nak hukum apa dengan mereka. Dekat, di berdekatan dengan Kaabah, maka Nabi SAW kata apa ni? Nabi SAW tanya mereka, apa yang kamu rasakan akan diperlakukan kepada kamu? Mereka kata, engkau akhun karim, ibnu akhim karim. Engkau adalah saudara kami yang mulia, anak kepada saudara kami yang mulia. Jadi kita kan satu bangsa apa semuanya, takkanlah kita harapkan kau apa ni, ampunkan kita, maafkan kita. Jadi Nabi SAW kata, pergilah kamu, fa antum tulaqa, semua kamu adalah dibebaskan. Sehingga kan menjadi satu gelaran bagi orang-orang Quraisy yang dibebaskan oleh Nabi SAW itu sebagai tulaqa. Ada gelaran namanya, sahabat-sahabat yang dapat gelaran tulaqa, yakni khusus bagi orang-orang Quraisy yang apa yang dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tak paksa, tak balas dan sebagainya. Dan inilah yang datang daripada yang Nabi SAW cuba mengamalkan apa yang datang daripada Al-Quran. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Apabila kamu balas, balaslah dengan sesuai yang kamu dihukum, yakni kamu dikenakan, kamu balas macam tu juga. Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Jika kamu bersabar, maka itulah sebaik-baiknya bagi orang-orang yang bersabar. Maka Nabi SAW kata, la nu'aqib wa nasbir. Kami tidak akan balas dan kami akan sabar. Dan kita tahu apa maslahat di sebalik memaafkan orang-orang Quraisy tersebut. Mereka masuk Islam afwajan, secara berduyun-duyun, dan sekeliling mereka, keliling mereka dan sebagainya. Dan mereka bagus Islam mereka, dan Nabi SAW bersama-sama mereka pula selepas itu berjihad tentang orang-orang Arab lain yang berdekatan dengan Mekah, seperti di Taif, di Hunain dan sebagainya. Jadi ini semua adalah kebaikan yang mana kita dapat daripada kita sabar dan memaafkan. Jadi hadis yang berikutnya ataupun hadis yang pertama di dalam bab sabar ini kami sedikit, kata Imam Nawawi rahimahullah taala hadis 25 untuk surat 124 dalam kitab terjemahan. Wa an Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ardh was-salatu nurun was-sadaqatu burhan was-sabru diya' والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها رواه مسلم. Yang artinya dari Abu Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu adalah sebahagian dari iman. Membaca alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah itu keduanya dapat memenuhi atau memenuhi semua yang ada di antara langit dan bumi. Salat itu adalah cahaya, sedekah itu adalah burhan, bukti. Sabar itu adalah pelita, dan Al-Quran itulah sebagai hujah bagimu atau sebagai bumerang atasmu ataupun hujah atasmu. Semua orang pada waktu pagi menjual dirinya, kemudian ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu ta'ala. Jadi hadis ini hadis Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa Nabi SAW telah menyabdakan hadis ini, dan ini termasuk hadis yang banyak faedahnya. Yang dibahaskan, disyarahkan oleh ulama daripada dahulu sampai sekarang. Jadi pertama sekali Nabi SAW terangkan at-tuhuru syatrul iman. Jadi lafaznya tu dengan baris depan, tuhur, bukan at-tahur. Apa bezanya tuhur dengan tahur? Dia macam suhur dengan sahur, futur dengan fatur. Jadi kalau baris atas sahur, maknanya makanan yang kita makan pada waktu sahur. Kalau fatur, makanan kita makan pada waktu berbuka ataupun pada waktu pagilah sarapan. Dan tahur juga begitu, tahur maknanya air yang kita gunakan untuk buat bersuci bila baris atas ataupun apa juga yang kita gunakan buat bersuci. Tapi kalau tuhur dengan baris depan macam suhur, futur, tuhur ataupun wudu adalah perbuatan bersuci. Kalau tuhur ni perbuatan bersuci, seperti wudu perbuatan berwudu, suhur perbuatan makan sahur. Jadi Nabi SAW kata apa? Air itu adalah separuh iman ataupun bersuci itu separuh iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Permasalahan di sini adalah apakah tafsir daripada kata-kata tuhur. Kita tahu tuhur ni bersuci. Tapi bersuci ni ada dua makna. Satu, bersuci secara hisi daripada kekotoran, daripada najis. Berwuduk ke, beristinja ke dan sebagainya. Dan satu lagi makna bersuci lebih umum daripada itu. Termasuk di sini adalah bersuci daripada kejahatan, bersuci daripada maksiat, bersuci daripada dosa. Jadi ada dua makna yang mungkin di sini. Jadi ada ulama kata tuhur ni makna begini, ada yang kata begini, ada khilaf. Dan syatrul iman separuh daripada iman. Syatrun, ada yang mengatakan syatru tu maknanya sebahagian daripada iman, yakni minal iman. Minal iman. Ada kata syatru tu maknanya separuh daripada iman, yakni setengah daripada iman. Ada beza tak setengah dengan sebahagian? Ada. Setengah maknanya half lah, 50-50. Kalau sebahagian mungkin 50, mungkin 20, mungkin 70, 80, 90. Jadi di sini mengikut makna dan iman pun ada khilaf juga. Iman ada kata iman yang umum tu, iaitu beriman dengan keimanan yang wajib. Jadi rukun-rukun iman dan lain-lain lagi lah yang wajib kita imani. Beriman kepada Allah, pada malaikat, pada rasul dan seterusnya, dan juga beriman dengan perkara yang wajib. Ataupun Islam, maksudnya Islam. Termasuk di sini adalah Islam. Ada yang mengatakan iman ini lebih khusus daripada itu. Iman di sini maknanya solat. bukan umum iman. Dan dalil mereka, iman ini adalah ditafsirkan sebagai solat, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala apabila diturunkan ayat tentang ditukarnya kiblat daripada arah Masjidil Aqsa di Palestin ke Masjidil Haram di Mekah. Maka para sahabat mengadulah, bagaimana dulu solat kita menghadap ke Baitul Maqdis, adakah ia diterima oleh Allah SWT ataupun tidak, dan bagaimana sahabat-sahabat kita yang dahulunya sembahyang di menghadap ke Baitul Maqdis, sekarang mereka dah meninggal dunia dan solat sekarang menghadap ke Kaabah, bagaimana mereka tak dapat apa ni solat menghadap ke Kaabah. Maka turunlah firman Allah SWT dalam juzuk 2 surah Al-Baqarah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah mensia-siakan iman kamu. Sahabat-sahabat bukan tanya pasal iman, sahabat-sahabat tanya pasal solat yang dahulunya menghadap ke Masjidil Aqsa. Sebab itu ulama mentafsirkan maknanya, dan tidaklah Allah mensia-siakan solat kamu, yakni yang pernah kamu lakukan menghadap ke Masjidil Aqsa, Allah tetap akan balas. Jadi iman, kata mereka, maksud di sini adalah solat. Jadi bila ada makna-makna yang berbeza-beza ni, sebab mereka mentafsirkan dengan makna yang berbeza-beza. Jadi kalau mereka katakan tohur itu adalah bersuci daripada semua perkara, yang lebih utama sekali adalah suci daripada kekotoran dosa, maksiat dan sebagainya. Jadi bila mereka katakan tuhur itu adalah suci daripada dosa, maknanya syatru di sini adalah sebahagian daripada iman, sebahagian daripada separuh daripada iman. Separuh daripada iman boleh, dan sebahagian daripada iman pun boleh. Boleh, dua-dua boleh. Sebab apa? Suci daripada dosa dah kira apa ni? Taubat kan? Dan taubat itu adalah separuh daripada Islam. Lakukan taubat itu separuh daripada Islam. Separuh dia lagi apa? Separuh dia lagi beramal. Itu dia. Jadi boleh separuh, dan memang dia sebahagian daripada iman. Tapi lebih tepat dia adalah separuh, yang ni setengah. Dan bila orang katakan tuhur itulah bersuci, yang ni dengan berwudu khusus, bukan suci daripada dosa, maka mereka katakan, ada yang mengatakan berwuduk itu sebahagian daripada iman. Dan iman tu adalah iman lah, maknanya Islam, bukan separuh. Sebab wuduk bukan setengah daripada Islam, betul tak? Kita ada solat tu dah setengah, tapi yang lain mana? Jadi maknanya mereka maksud makna syatr di sini adalah sebahagian daripada iman, kalau iman itu dimaknakan dengan iman yang umum. Tapi sebahagian mereka mengatakan berwuduk, bila mereka katakan berwuduk itu adalah separuh daripada iman, dan mereka tafsirkan iman itu dengan solat. Jadi betul lah, jadi wuduk itu separuh, setengah daripada solat. Betul ke tidak, wuduk separuh daripada solat, setengah daripada solat? Jawabnya memang itu. Sebab sebelum kita boleh solat, kita kena berwuduk dulu. Separuhnya lagi adalah apa ni, perbuatan solat itu sendiri. Jadi dalam pendapat-pendapat ini, wallahu a'lam, daripada sudut bahasa lah, daripada sudut bahasa yang membuat kita menguatkan pendapat ini adalah makna syatru. Syatru, kata Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dalam syarahnya hadis ini, tak ada dalam bahasa Arab makna sebahagian. Syatru dalam bahasa Arab hanya satu makna aja. Apa dia? Setengah. Tak pernah ada orang Arab kata syatru dan dia maksudkan sebahagian. Mereka akan maksudkan setengah. Jadi apa makna yang paling tepat untuk tuhur dan iman? Jadi wallahu alam, tuhur di sini adalah berwuduk. Berwuduk adalah setengah daripada iman, dan iman maksud di sini adalah solat. Ataupun iman itu adalah seluruh iman. Sebab solat itu adalah sebahagian yang amat besar daripada Islam. Dan walaupun dia wuduk, tapi wuduk dimaksudkan di sini adalah wuduk dan solatnya sekali. Wallahualam, itu yang dirajihkan oleh ulama. Sebab terdapat riwayat-riwayat lain yang lebih khusus mengatakan tuhur itu adalah wudu. Nah, kemudian walhamdulillahi tamla'ul mizan. Walhamdulillah adalah kalimat yang bermakna segala puji-pujian bagi Allah. Dan apa makna alhamdulillah? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki segala perkara yang dipuji. Semua perkara mahmudah ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada sedikit pun yang tidak dipuji. Jadi di sini maknanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang terpuji walaupun mungkin kita tak menerima apa-apa manfaat daripadanya. Di sini terletaknya perbezaan antara makna alhamdulillah dengan asy-syukru. Kalau asy-syukru bersyukur, mesti ada orang yang berikan kita nikmat, manfaat atau menolong kita daripada sesuatu, lepas tu kita tak puji dia, kita syukur, bersyukur kepada dia sebab ada balasan. Syukur lebih kepada membalas satu kebaikan. Tapi kalau alhamdulillah lebih umum daripada tu, sama ada dia berikan kita nikmat ataupun tidak, dia sendiri adalah yang terpuji. Macam ada orang baik, ada orang yang disukai oleh orang ramai, walaupun orang kita misalnya tak dapat apa-apa daripada dia, tetapi kita tetap, oh, orang fulan ini baik, fulan ini baik-baik-baik ataupun dipuji. Jadi ini adalah sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu zat yang dipuji secara mutlak kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu sekali Allah Subhanahu Wa Taala wajib disyukuri sebab apa? Tak ada apa yang kita dapat daripada nikmat melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan walhamdulillah ini yang disebutkan di sini adalah zikir dengan lidah. Yang ini menyebutkan alhamdulillah. Maknanya al-qawlu alhamdulillah tamla'ul mizan. Zikir alhamdulillah ini memenuhi al-mizan. Mizan artinya timbangan. Dia memenuhi timbangan. Dan al-mizan ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW di sini adalah mizan di hari kiamat kelak. Kerana pada hari kiamat kelak, semua amalan akan ditimbang di atas mizan, di atas timbangan. Dan timbangan ini menimbang apa? Amalan seseorang itu. Yang besar, yang kecil. Yang baik dan yang jahat. Semuanya akan ditimbang. Kemudian buat apa kita timbang amalan itu? Supaya bila mana timbangan amalan yang baik itu lebih berat daripada timbangan amalan yang buruk, maka dengan itu dia akan berhak masuk syurga. Kalau timbangan amalan jahat ini lebih berat, maka dia akan dimasukkan, dia berhak masuk api neraka. Jadi menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Taala Maha Adil. Apapun Allah tahu. Dengan ilmu Allah Subhanahu Taala, Allah tahu berapa banyak kita punya amalan baik, berapa banyak amalan jahat kita. Sebab Allah Subhanahu Taala bukan apa ni, kumpulkan baru kira pada hari kiamat. Setiap kali kita buat, Allah dah tulis. Ada malaikat yang tulis amalan kebaikan kita, ada malaikat yang tulis amalan jahat kita. Bahkan sebelum kita diciptakan telah ditulis amalan-amalan kita yang baik, yang buruk, kan dalam janin, dalam masa 40 hari, jadi 120 hari, diperintahkan malaikat tu tulis apa? Untuk tulis rizqahu, rezekinya, amalahu, amalannya, ajalahu, bilakah hari kematiannya, dan juga adakah dia akan jadi ahli yang gembira ataupun yang celaka, masuk syurga atau masuk neraka. Jadi amalannya telah ditulis dalam dia ketika dia masih dalam perut ibunya. Jadi Allah SWT mengetahui, tetapi tetap Allah SWT akan timbang amalan-amalan manusia itu untuk menunjukkan kepada dia bahawa tidak ada keuzuran bagi manusia itu kalau dia dihukum oleh Allah SWT. Jadi antara yang dapat memberatkan, bahkan memenuhi timbangan berat, timbangan amalan itu adalah kata-kata seorang itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan memenuhi al-mizan. Jadi apa faedah daripada hadis ini? Bahawa alhamdulillah itu memenuhi al-mizan, dan sebelum itu wuduk itu adalah separuh daripada iman. Dia suruh kita berwuduk. Ini antara hadis yang menerangkan fadilat berwuduk. Dan juga fadilat menyebutkan zikir alhamdulillah. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Dan zikir subhanallah walhamdulillah. Jadi ini ada dua, subhanallah, alhamdulillah. Ini dua zikir pula akan memenuhi apa yang di antara langit dan bumi. Yang tadi alhamdulillah memenuhi al-mizan, yang ini memenuhi antara langit dan bumi. Zahirnya mana satu lebih hebat? Sebutan alhamdulillah ataupun subhanallah walhamdulillah, mana lebih istimewa? Subhanallah alhamdulillah ataupun alhamdulillah. Ini susah nak cakap. Mana yang lebih utama? Memenuhi timbangan mizan atau memenuhi antara langit dengan bumi? Wallahu a'lam. Jadi disebabkan ini kalau sebenarnya yang lebih utama bukan besarnya di langit dan bumi, sebab ni masih dekat dunia. Yang penting bila hari kiamat. Dan bila dia dapat memenuhi al-mizan, dia tak dapat memenuhi langit dan bumi pun tak apa. Sebab itu yang penting, dia memberatkan timbangan. Sebab itu ulama mengatakan alhamdulillah lebih utama daripada subhanallah walhamdulillah. Cuma mereka ada masalah tentang subhanallah walhamdulillah ni. Seolah-olah yang asas dalam zikir subhanallah alhamdulillah adalah subhanallahnya ini, bukan alhamdulillahnya yang asas. Sebab apa? Alhamdulillah dah ada kat atas bahawa dia memenuhi timbangan. Jadi sebenarnya yang zikir yang bawah tu adalah subhanallah. Sebab tu ada tamla'a ni, dua-duanya memberatkan ataupun satu ni, subhanallah ni dia tamla'u. Walaupun bagaimana pun, yang penting di sini adalah pembahasan ulama tentang makna subhanallah. Itu yang penting. Subhanallah pula apa makna dia? Maknanya aku mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada apa? Daripada segala sifat kekurangan, daripada segala kekurangan, daripada semua perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini makna subhanallah. Subhanallah maknanya aku mensucikan. Jadi itu sebenarnya adalah fi'il, kata orang verb. Subhanallah ni maknanya verb. Dia boleh cakap subhanallah aku mensucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sini apa bezanya antara alhamdulillah dan subhanallah? Seolah-olah dua-dua pun memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah pun segala puji bagi Allah, subhanallah pun aku sucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada segala yang tercela, maknanya aku puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Tapi kata ulama ada bezanya. Sebab bila kita sebut wal alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, semua sifat kepujian bagi Allah SWT, maknanya kita dah automatik kita nafikan apa? Semua kekurangan daripada Allah SWT. Jadi itu satu. Kemudian kalau subhanallah, dia cuma aku sucikan Allah SWT daripada segala sifat kekurangan. Belum sampai tahap dia telah menetapkan segala pujian bagi Allah. Tapi kalau dia buat dua-dua, subhanallah walhamdulillah memanglah hebat. Jadi yang benar dalam hal ini, antara alhamdulillah dan subhanallah, mana zikir lagi afdal? Maka kata ulama, zikir yang lagi afdal adalah alhamdulillah. Sebab dia mengandungi makna subhanallah. Walau bagaimanapun, dua-duanya adalah zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sabda Nabi SAW dalam akhir hadis kitab Sahih Bukhari waktu apa? Apakah hadis yang terakhir dalam Sahih Bukhari? Hadis pertama tahu kan? Dalam Sahih Bukhari. Awak tak baca Sahih Bukhari semua, tapi saya baca depan, saya belakang. Yang depan hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Semua orang tahu lah. Hadis terakhir siapa tu? Hadis terakhir hadis zikir ni. Kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila rahmani thaqilatani fil mizani subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan atas lidah dan amat dicintai oleh Ar-Rahman Tuhan, dan dia amat berat di atas mizan kelak. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang belakang buat terlupa. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itulah kalau saya tak silap. Itu hadis yang terakhir yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari, mula dengan innamal a'malu binniyat, dia akhir dengan zikir tadi. Ini menunjukkan kelebihan subhanallah wa bihamdi, dua-dua tu. Subhanallah dengan pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi dia akan memenuhi antara langit dan bumi. Adakah maknanya kita bila setiap kali membaca Subhanallah Alhamdulillah, apa yang akan memenuhi langit dan bumi? Maka kata ulama, kalaulah ditakdirkan bahawa boleh dijadikan pahala Subhanallah Alhamdulillah ni menjadi satu perkara yang boleh kita pegang, kita boleh nampak, maka dia seolah-olah telah, dia akan memenuhi antara langit dan bumi. Pahala dia besar, dia sebesar langit dan bumi. Itu maksud. Wassalatu nurun, dan solat itu nur. Solat, semua tahulah makna solat. Bila ada makna, ada kalimat solat dalam Al-Quran dan hadis, otomatik kita cakap solat yang kita tahu, iaitu bermula dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi solat itu cahaya. Dan kata ulama, solat itu cahaya dua makna. Satu, solat itu cahaya, dia sendiri cahaya. Solat itu, perbuatan solat itu cahaya. Jadi macam mana solat itu sendiri boleh jadi cahaya? Sebab hari kiamat kelak dia akan jadi cahaya bagi yang menerangi orang yang melakukannya di kubur. Sebagaimana orang yang membaca Al-Quran, Quran itu akan datang di kubur dan akan memberi syafaat baginya. Jadi ini semua tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia akan jadi cahaya. Ataupun solat itu cahaya, maknanya dia menerangi kehidupan orang yang solat. Dia menunjukkan, jadi cahaya, dia berseri-seri bagi orang yang solat. Dan kata ulama, antara yang antara anggota ataupun antara tempat yang paling terserlah cahaya tersebut adalah di wajah orang yang solat tersebut. Nur di wajah orang yang solat. Dan kita masukkan kat sini tak semestinya solat sunat. Ini baru solat apa? Solat fardu je. Walaupun dia tak solat sunat, solat itu adalah nur dan cahaya. Adapun satu hadis yang selalu disebutkan oleh orang, bahawa man kathurat salatuhu fil lail aw bil lail hasuna wajhuhu fil nahar, atau lebih kurang macam itu, barang siapa yang banyak solat malamnya, solat sunatnya, maka cantiklah ataupun berserilah wajahnya di siang hari ke ataupun tak ada di siang hari tu. Itu hadis palsu. Hadis palsu. Bukan maknanya orang tu muka dia handsome atau lawa ke apa, budak tu ni pasal apa ni, dia banyak solat, ataupun orang nak apa ni, nak cantikkan wajah dia, dia tak pergi tempat apa ni, pusat kecantikan wajah ke apa, beauty center, dia tak pergi lagi, dia terus apa, dia solat malam mengikutkan hadis ni. Tidak, tapi yang ada yang warid adalah hadis yang sahih ini, bahawa solat itu adalah cahaya dengan segala maknanya, nur. Wasadaqatu burhan, dan sedekah itu burhan. Burhan maknanya bukti. Kenapa Nabi SAW namakan sedekah itu burhan? Bukti untuk apa? Kata ulama, bukti bahawa orang ini benar-benar beriman. Sebab bila dia keluarkan sedekah, dia keluarkan harta dia, dia tolong orang, itu bukti dia, dia beriman. Sebab sedekah ni antara amalan yang boleh dilihat oleh orang ramai. Sebab tu dinamakan burhan. Solat ni tak semestinya orang nampak. Wasabru dia, dan sabar itu adalah pelita. Sabar, inilah maksud daripada Imam Nawawi meriwayatkan hadis ini, ada kalimat as-sabru dia. Sabar itu adalah pelita. Jadi pelita pun cahaya juga. Jadi apa beza antara nur dengan dia? Maka kata ulama, dia beza dia macam matahari dan bulan. Dua-dua ada cahaya tu lah, dua-dua bercahaya. Tetapi beza cahaya matahari dengan cahaya bulan. Cahaya matahari panas, jadi dia cahaya dengan kepanasan. Adapun bulan bercahaya, tapi dia bukan cahaya yang panas. Dia menerangi tak? Dia menerangi. Bulan boleh menerangi, tetapi dia tidak panas. Jadi solat itu cahaya yang tak ada kepanasan di dalamnya. Adapun sabar ini, dia adalah cahaya dengan kepanasan di dalamnya. Kenapa? Sebab sifat sabar itu, sabar itu perlu kepada mujahadah, perlu kepada melawan hawa nafsu, perlu menahan diri. Al-habsu itu asal makna sabar, al-habs, menahan diri daripada sesuatu. Jadi panas dia, nak sabar tu kena, hati dia kena panaskan. Jadi keluar cahaya yang daripada sifat sabar itu dengan bentuk yang panas, biak. Itu kata mereka, orang boleh ataupun dah sampai pulalah di bulan, dah sampai ke bulan. Tapi jangan kata sampai ke matahari, dekat ke matahari pun tak boleh. Sebab apa? Sebab panas. Panas dia cahaya, tapi cahaya yang panas. Wassalatu nurun wa sadaqatu burhan wa sabru diya. Ini kelebihan sabar. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk. Dan Quran itu adalah hujjah untukmu atau sebaliknya. Dan ini juga benar, sebab Quran adalah hujjah untuk kita. Awak nak berhujjahlah dengan Quran. Dialah sekuat-kuat hujjah. Sebab tak ada yang dalam Quran tu yang batil. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tak ada kebatilan yang datang kepada Quran daripada depan daripada belakang, sebab dia diturunkan daripada Hakimul Hamid, yang maha puji, yang maha bijaksana, lagi maha terpuji. Jadi itu Quran. Jadi awak nak hujah apa-apa, sama dalam akidah, dalam ibadat, apa juga masalah dalam amalan, Quranlah hujahnya. Dan hujah yang terpenting adalah tentang kebenaran agama Allah SWT, itu agama Islam yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Quran hujah. Jadi siapa yang baca Quran, dia mendapat hujah. Itu maksud dia. Siapa yang hafal Quran, faham Quran, hujah dia makin kuat. Siapa banyak faham tentang Quran, hujah dia makin kuat. Berbeza dengan orang yang kurang baca Quran, kurang hafal Quran, kurang faham Al-Quran. Apalagi yang terus tak baca, yang terus tak faham, jadi dia terus tak ada hujah. Hujah dia lemah. Jadi bila hujah dia lemah, maknanya apa? Dia mudah dirusakkan, imannya mudah dirusakkan. Hujahnya tak kuat. Dia mungkin terpengaruh dengan hujah-hujah lain yang apa ni? Yang mungkin mempengaruhinya. Itu masalahnya. Jadi ini antara hadis yang menggalakkan kita, bahkan memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran, dan Al-Quran sebagai hujah. Dan juga perkara yang lagi satu, yang juga adalah hujah, walaupun tidak secara langsung, adalah as-sunnah. Sebab dia mensyarahkan Al-Quran. Tidak mungkin kita memahami Al-Quran melainkan kita melihat kepada tafsiran as-sunnah. Dan Quran ni hujah untuk engkau ataupun atas engkau. Jadi kalau engkau baca Quran, kau ada hujah. Bagus. Tapi ingat, kalau kamu baca Quran, kamu tak lakukan apa yang diperintahkan oleh Quran, ataupun kau lakukan apa yang dilarang oleh Quran, Quran tu akan jadi hujah atas kamu. Macam mana? Kata ulama dalam riwayat bahawa Quran tu akan apa ni? Akan berhujah di hadapan Allah SWT. Orang ini, kalau orang ini baca dan diamalkan, dia akan jadi syafaat. Bahkan sebaliknya, Quran kata dia baca tapi dia tidak amalkan. Quran hujjatun laka aw alaika. Jadi Allah SWT akan kata, kenapa kau buat gini, buat gini? Kau dah tahu, kau dah baca. Kau nak buat juga. Hujah atasnya. Dan bila dia kena hujah dengan Quran, habislah dia. Sebagaimana bila dia berhujah dengan Quran, tak ada orang boleh kata apa. Kuat kan? Dia akan mengalahkan siapa juga yang tidak berhujah dengan Quran. Sebaliknya, kalau dia kena hujah dengan Quran, dia tak ada hujah lah, habis. Jadi apa yang berlaku pada dia? Dia akan dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kana nak kullun nasi yahdu, setiap manusia yahdu, pergi. Yahdu asal maknanya adalah pergi, berpergian pada keluar rumah pada waktu awal siang. Itu maknanya al-ghadwa. Boleh juga dimaknakan keluar aja semua orang pergi. Maksud dekat sini adalah semua orang keluar dari rumah dia untuk berusaha, bekerja, beramal. Tak ada manusia yang tak buat apa-apa. Tidur pun buat apa-apa juga, betul lah? Semua orang mesti ada buat apa-apa kat dalam hidup dia. Kullun nasi yaghdu. Sekarang buat orang kerja dari rumah. Baik. Tapi yang Nabi SAW nak terangkan di sini adalah, itu adalah satu perkara yang dikongsi oleh semua orang. kadar musyarak, bahagian yang dikongsi oleh semua orang, semua orang usul sama-sama bagi kerja. Tetapi apa yang bezanya, yang membezakan antara dia dengan dia, dia dengan dia, faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mudiquha. Mereka keluar, mereka beramal, dalam mereka beramal semuanya sama. Semua ada dalam mereka beramal itu mereka sedang menjual dirinya. Menjual dirinya. Setiap hari dia keluar, dia jual dirinya. Kemudian kadang-kadang dia membebaskan dirinya atau kadang-kadang dia membinasakan dirinya. Jadi ada sebagian orang yang jual dirinya setiap hari itu, dia dapat bebaskan dirinya. Maksudnya daripada api neraka. Setiap kali dia keluar, dia beramal itu, dia letakkan apa tu, jiwanya sebenarnya, nak masukkan jiwanya ke dalam syurga, jadi dia bebaskan. Ataupun dia letakkan jiwanya di dalam neraka dengan amalan-amalannya. Faba'i'un nafsahu. Ini sebenarnya punya kandungan balaghah yang amat tinggi sekali. Jadi satu kiasan tentang erti amalan yang kita lakukan setiap hari, setiap saat itu. Dengan amalan itu kita gadai, kita selamatkan, kita jual diri kita. Dan kita dapat kita jual, kita dapat apa dia punya harga dia. Sama ada harga dia adalah syurga atau harga dia adalah neraka. Hanya dua saja, tak ada ketiga. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha, maka dia membebaskan. Macam orang membebaskan hamba. Tadi dia hamba, tak memiliki apa-apa. Sekarang dia merdeka. Dia boleh buat apa saja. Jadi jiwanya kalau bebas, maknanya dia masuk dalam syurga. Au mubiquha, ataupun dia membinasakannya. Jadi kalimat ibab dalam bahasa Arab artinya membinasakan. Sebab tu dalam sebuah hadis, ijtanibu as-sab'al mubiqat, mubiqat. Jauhilah kamu daripada tujuh perkara yang membinasakan. Ini sebutkan syirku billah, sihir dan seterusnya. Ini dosa-dosa besar. Jadi hadis ini mengandungi banyak pengajaran ya. Dan kita sambil kita bacakan, kita dah syarahkan. Tapi yang dimaksudkan daripada Imam Nawawi rahmatullah adalah tentang keistimewaan sabar. Tentang bahawa sabar itu adalah cahaya, adalah pelita. As-sabru diya'un. Jadi tidak masuk di dalam hadis ini perkara-perkara lain. Dia kata Syekh Tamim rahmatullah ta'ala dalam pergan yang ketiga atau sebelum itu, dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahawa sabar itu adalah pelita, iaitu pelita yang menyinari manusia, iaitu meneranginya ketika dia berada dalam kegelapan dan ditimpa musibah. Jika dia bersabar, maka kesabaran itu boleh menjadi cahaya baginya menuju kebenaran. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa sabar itu termasuk salah satu di antara hal yang dengannya boleh dijadikan sebagai sarana meminta pertolongan. Ista'inu bis-sabri was-salah. Kesabaran adalah cahaya bagi manusia dalam hatinya. Cahaya baginya dalam cara, metod dan amal. Jadi manhajnya dan amal. Dan setiap kali dia berjalan menuju Allah, maka Allah akan menambahkannya petunjuk dan cahaya di dalam hati dan penglihatan. Dan yang lain itu kita telah bahaskan. Antara faedah daripada hadis ini, tambah sikit tentang perkara yang terakhir tu, kullun nasi yaudu, setiap manusia keluar dan beramal, menunjukkan bahawa umur kita adalah modal kita. Yakni kehidupan kita adalah modal kita yang paling-paling berharga. Kehidupan kita. Tapi kehidupan ini semua orang hidup, kemudian orang tu akan mati. Dia ada umur dia yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Yang itu dia tidak ada kuasa atasnya. Nak tentukan bila dia mati, tak ada. Tapi apakah yang dilakukan dalam kehidupannya? yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, itulah modalnya. Jadi apa dia buat dengan harta tu, itulah yang akan menentukan balasannya dari kiamat kelak. Maka kata ulama, sebaik-baik, biarkan ini sebuah hadis, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan yang baik amalannya. Jadi di sini jelas bahawa agama Islam menitik beratkan tentang apa? Kuantiti ke kualiti? Dua-dua sekali lah, kuantiti dan kualiti. Nabi SAW tak kata yang pendek umurnya tapi banyak amalannya. Kalau itu kita katakan kualiti lagi penting. Tapi Nabi SAW kata yang panjang umurnya, jadi kuantiti lagi bagus adalah yang pendek. Tapi apa? Yang bersertai dengan kualiti, yang baik amalannya. Kena faham? Banyak lagi bagus, dengan syarat dapat ni mempunyai kualiti yang memuaskan. Jadi kita tak pergi kepada apa ni, kepada kualiti saja tanpa kuantiti. Itu pun salah. Saya dakwah, yang penting kualiti. Sikit pun tak apa, 5 orang pun tak apa, 10 orang tak apa. Nabi Nuh lagi berapa je orang yang ikut dia 1000 tahun. Tapi bila orang kata, ustaz orang pun tak dengar cakap ni semua pasal tak apa, tak nak ikut ni semua lari-lari sebab ustaz ni. Itu ada kesilapan kat sini, ada kekurangan kat situ. Betul kan lah? Tak apa, tak penting. Kualiti tak penting ke? Yang penting apa? Kualiti. Atas hujah dia macam tu. Tak perlu kita nak cari cara-cara yang boleh menarik orang kepada agama. Dakwah kita, kita tak payah kita nak apa ni, nak perbaiki mutunya. Supaya orang boleh ramai. Tak, kita punya matlamat bukan ramai, dia kata. Kita punya matlamat apa? Kualiti. Ada orang kata macam itu. Jadi buat je asal boleh je semuanya. Dia punya servis semua teruk je. Orang umat pergi, pergi, kan? Pergi yang lain. Pergi tempat lain, pergi tempat lain, pergi tempat lain. Jadi ini silap. Jadi Allah SWT ataupun apa ni, apa ni, agama Islam ni menitikkan dulu sikit, menitik beratkan dulu sekali. Jadi antara maksud daripada dakwah adalah supaya sebab ramai orang boleh dapat hidayah, boleh masuk Islam. Itu amat jelas sekali. Kita akan dapat lihat daripada sejarah, daripada sirah Nabi SAW, kita dapat itu antara strategi. Disuruh dakwah kepada bukan sebahagian orang je, cukup. Jadi kualiti dia bagus. Kalau betul macam itu, tak payah susah-susah nak dakwah. Baiknya kat luar lah. Dah ada sahabat Abu Bakar Siddiq 10 orang juga. 10 orang juga. Anak ada 4 orang juga lah. Khalifah Khulafa' Rashidin. Tak biar betul-betul, dah. Bila dia nak meninggal dunia, dia kata, ya Allah, aku dah habis dah dakwah ni. Ini kualiti hebat ni. Kualiti 4 orang ni macam 4 juta orang. Boleh tak? Lain pun tak payah. Tak. Yang lain pun ambil juga. Kualiti pun satu perkara yang diusahakan. Kuantiti pun satu perkara yang diusahakan juga. Jadi ini tidak ada masalah sebenarnya. Kalau kita faham, hal ini menunjukkan bahawa kita mengambil sebab-sebab untuk mendapatkan apa ni, apa ni jumlah, dan juga kita menitik berat tentang mutu dan nilainya. Jadi sebab itu walaupun satu hari bezanya umur seorang, dua orang yang beriman ni, satu meninggal semalam, satu meninggal besok ni, kalau ditakdirkan bahawa amalan dia sama je, siapa yang lagi abdal? Yang mati satu hari selepas. Satu hari selepas ni aja dia boleh bawa dia kepada darajat yang amat tinggi, jauh daripada kawan dia, walaupun duduk sama-sama. Dan ni ada hadis ni, seorang dari beradik ataupun sahabat, saya tak ingat. Lepas tu mereka mati syahid, tapi satu mati satu hari, satu lagi mati besok ni, tak silap, tak ingat saya. Jadi dia tanya, kat mana kau sekarang? Kat sini. Tapi saudara aku ni, dia dah sampai kat sana. Pasal apa dia? Dia lambat satu hari. Pasal satu hari tu dia boleh buat macam-macam ketaatan. Dia boleh solat, solat je lah macam-macam. Solat jemaah je macam-macam pahala dia dapat. Dia buat zikir dan itu dan ini, dia akan sampai kepada yang jauh. Jadi itu sebab kita minta kepada Allah SWT untuk panjangkan, panjangkan umur. Tapi dalam ketaatan kepada Allah SWT itu boleh. Bukan kita hanya minta panjang umur. Itu untuk minta tu raja-raja boleh, ya. Sultan-sultan, Allah panjangkan umur sultan. Itu dilarang, eh? Dilarang. Antara doa yang mungkar, minta panjang umur gitu je tak boleh. Itu selalu dilakukan zaman dulu lah. Tapi kita kena tambah. Nah, betul kan senang je. Tambahkan Allah panjangkan umur Sultan dalam apa? Dalam ketaatan, dalam kebaikan. Nah, itu okey. Allah Alam Bisa. Ada apa soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.